Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamim al-Najdi rahimahullah. Babu ma ja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang penjagaan Nabi alaihi salatu wasallam, himat tauhid terhadap sisi tauhid. Wasaddihi turuqasy syirk, dan menutup jalan-jalan kesyirikan. An Abdillah ibn Syakhir radhiyallahu an qol, beliau mengatakan, intalaqtu fi wahdi Bani Amir, saya beranjak sebagai delegasi utusan Bani Amir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqulna, maka setelah kami sampai, kami mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, as-sayyidullah, as-sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Qulna, kami mengatakan, wa afdaluna fadlan, engkau adalah yang paling afdal di antara kami. Wa a'lamuna qawlan, dan engkau adalah yang paling agung taulnya, yakni keutamaan, pemberian dan kecukupan. Itu makna qaul, keutamaan, pemberian dan kecukupan. Yang paling agung qaulnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkanlah ucapan kalian, au ba'du qaulikum, atau sebagian ucapan kalian, sewajarnya saja. Ya, jadi ketika berucap, berkata, katakanlah perkataan yang sewajarnya. Jangan berlebihan dalam mengagungkan. Wala yastajrimannakum syaitan, dan janganlah setan, yastajrimannakum, yani jangan setan menjadikan kalian pembela dan utusannya. Jangan. Jangan sampai setan menjadikan kalian gulu, berlebihan dalam menyanjung, di dalam memuji dan mengagungkan. Rawahu Abu Daud bi sanadin jayyid. Dalil berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu an annana sangqalu, bahwa ada sekelompok orang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai orang yang terbaik di antara kami, wa bna khairina, dan putranya orang terbaik kami, wa sayyidana, dan sayyid kami, wa bna sayyidina, dan putra sayyid kami. Mendengar ucapan itu, faqala, maka Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, ucapkanlah ucapan kalian yang biasa saja, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Wala yastahwiyannakum syaitan, jangan setan menjadikan kalian memandang indah hawa nafsu kalian. Ini makna yang pertama, yastahwiyannakum syaitan, jangan setan menjadikan kalian memandang indah hawa nafsu kalian. Atau makna yang lain, Jangan setan menghilangkan akal kalian. La yastahwiyannakum syaitan. Jangan setan menghilangkan akal kalian. Ana Muhammadu, saya adalah Muhammad Abdullahi wa rasuluhu, hamba dan rasulnya. Hamba Allah dan rasulnya. Cukup ucapkan seperti itu, jangan berlebih. Mauhibbu an tarfa'uni, aku tidak menyukai kalian mengangkat aku. Fauqa manzilati, di atas kedudukanku. Allati anzalani Allahu azza wa jalla, yang Allah subhanahu wa ta'ala posisikan aku padanya. Jangan kalian mengangkat aku lebih dari itu. Rawahu wa nasa'i bi sanadin jayyid. Fi masail, yang pertama, al-ula tahdhirun nasi minal ghulu. Peringatan kepada manusia agar tidak berbuat ghulu, agar tidak melampaui batas, yaitu pada ucapan Nabi, qulu biqaulikum au ba'du qaulikum wa la yastajrimannakum syaitan. Tsaniyah, ma yang bagiannya pula man qila lahu anta sayyiduna. Apa yang sepantasnya untuk diucapkan orang yang dikatakan kepadanya anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Apa yang pantas untuk dia ucapkan? Yang pantas adalah dia mengucapkan as-sayyid, as-sayyid Allah. As-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. As-salisa, yang ketiga, qauluhu la yastajrimannakum syaitan. Sudah kita tahu tadi maknanya. Nah, ma annahum la yaqulu illa al-haq. Padahal mereka tidak mengucapkan kecuali yang sebenarnya. Nah, mereka mengucapkan sesuatu yang sebenarnya. Ya khairana, wahai orang yang terbaik di antara kami. Benar, Rasulullah adalah khairuna, orang yang terbaik di antara kita. Nah, bahkan beliau adalah sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Beliau penghulunya manusia pada hari kiamat. Itu benar. Lalu mengapa Nabi alaihi wasallam mengatakan la yastajriyannakum syaitan? Jangan setan menjadikan kalian sebagai pembelanya dan sebagai utusannya. Nahahum an zalika himayatan lijanabi tauhid. Nabi melarang mereka, para sahabat, mengucapkan itu sebagai bentuk penjagaan terhadap sisi tauhid. Nah, agar hal tersebut tidak mengantarkan mereka mengucapkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak pas pada atau tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi'ah, yang keempat, qauluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak suka kalian mengangkat aku di atas kedudukanku. Kedudukan Nabi apa? Yakni manzilah, manzilatul ubudiyah al-khassah war risalah al-ammah. Kedudukan ubudiyah, penghambaan secara khusus, dan kedudukan risalah secara umum. Itu kedudukan Nabi alaihi salatu wasalam. Abdullahi wa rasuluhu. Manzilahnya apa? Ubudiyah, dari kata Abdullah, dan dari kata wa rasuluhu, manzilah risalah. Baik. Kata Imam Musa'ad rahimahullah menjelaskan bab yang ke-63 ini. Qala taqaddama nadhiru hadhihi tarjamah. Telah lewat yang semisal dengan bab ini. Antum bisa perhatikan di bukunya halaman 66-67. Babu Majah fi Himayatil Mustafa Janabat Tauhid Sadiqul Atorukin Yusulu Ilashik. Sama. Ya, halaman 66 dan 67, bab yang ke-19. Taqaddama, telah lewat. Yang semisal dengan bab ini, wa aadahal musannifu, dan penulis mengulanginya kembali, ihtimaman bil maqam. Ya, sebagai bentuk perhatian terhadap perkara ini. Fa inna tauhida, karena sesungguhnya tauhid itu la yatimmu, tidak akan menjadi sempurna, wala yuhfadu, dan tidak akan terjaga, wala yuhsanu, maknanya sama, yuhfadu, yuhsanu maknanya dijaga, illa bijtinabi, kecuali dengan menjauhi, jami'i turuqi, semua jalan-jalan, al-mufdiyati ila syirk, semua jalan-jalan al-mufdiyati ila syirk, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi semuanya harus ditinggalkan. Lalu apa perbedaan bab 19 dengan bab 63 ini? Wal farqu bainal babaini, dan perbedaan antara dua bab, annal awwala, bahwa bab yang pertama yaitu bab yang ke-19, fihi himayatu tauhidi bisaddit turuqil fi'liyah. Padanya ada penjagaan tauhid dengan menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya berupa fi'liyah, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Ya. Bisa dituruk dengan menutup semua jalan-jalan yang berupa perbuatan amalan. Wa hadzal bab, dan bab ini fihi himayatuhu. Padanya ada penjagaan tauhid, dhamir hu kembali kepada at-tauhid. Wa sadduhu, demikian pula menutupnya, bita'addubi wa tahaffudhi bil aqwam, dengan beradab ya, dan menjaga ucapan-ucapan, menjaga adab dalam hal berucap. Difahami? Jadi semua jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, apakah itu perbuatan maupun ucapan, semuanya harus ditutup sebagai bentuk penjagaan terhadap bidang tauhid. Fa kullu qawlin, maka setiap ucapan, yufdi ilal ghuluwi, yang bisa mengantarkan kepada sikap bulu berlebihan, alladhi yukhsha minhu, yang dikhawatirkan darinya, alwuqu'u fi syirk, jatuh pada kesyirikan, fa innahu yata'ayyanu ijtinabuhu, maka wajib dijauhi, wala yatimmu tauhidu illa bitarkihi, dan tidak akan sempurna tauhid kecuali dengan meninggalkannya. Ini sangat jelas ya penjelasan As-Sa'di rahimahullah. Walhasil, dan kesimpulannya, anna tamama tauhidi, bahwa kesempurnaan tauhid, bil qiyami bi syurutihi, dengan menjalankan syarat-syarat, wa arkanihi, dan rukun-rukunnya, wa mukammilatihi, dan penyempurna-penyempurnanya, wa muhaqqiqatihi, maknanya sama, mukammilat, muhaqqiqat, maknanya sama, wa bijtinabi nawaqidihi, demikian pula dengan menjauhi pembatal-pembatal tauhid, wa munaqqisatihi, dan juga munaqqisat, hal-hal yang mengurangi tauhid, zahiran wa batinan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, qawlan wa fi'lan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, wa iradatan wa i'tiqadan, demikian pula berupa tujuan-tujuan dan keyakinan-keyakinan. Nah, harus menjalankan itu semua, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, penyempurnanya, kemudian menjauhi hal-hal yang bisa membatalkannya atau mengurangi kesempurnaannya, yang nampak maupun yang tersembunyi, ucapan maupun perbuatan, demikian pula niat-niat dan maksud-maksud, keyakinan. Difahami? Wa qad mada min at-tafasili ma yuwaddihu dhalik, dan telah lewat rincian yang menjelaskan hal itu. Jadi bab-bab yang sudah kita lewati, kesimpulannya ini. Paham? Baik, selesai kita masuk bab terakhir dari kitab ini. Bab terakhir lumayan panjang ya, banyak dalilnya. Qala babu ma ja'a fi qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, yakni orang-orang musyrik. Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah, sementara bumi semuanya ya berada di dalam genggamannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawati, dan langit semuanya, matawiyatun biyaminihi, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa saja yang mereka sekutukan. Nah, nanti akan kita baca penjelasan As-Sa'di tentang bab ini. Kita baca dalilnya dulu. Dalil yang kedua, Ali bin Mas'udin radhiyallahu an qol, belum mengatakan, ja'a habrun minal ahbari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang pendeta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendeta dari kalangan Yahudi ya, karena di sini dengan lafaz ahbar. Adapun ruhban, pendeta dari kalangan Nasrani. Faqala, maka pendeta Yahudi tersebut mengatakan, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati 'ala isbi'. Ada sembilan cara membaca dan semuanya benar. Isbi, isba, usbu, asbi, semua boleh. Sembilan cara membaca. Kami mendapati bahwa Allah meletakkan langit-langit di atas satu jari. Wal aradina 'ala isbi', dan juga semua bumi di atas satu jari. Wasyajar ala isba', dan asyajar, pohon-pohon di atas satu jari. Wal ma' ala isba', dan meletakkan air di atas satu jari. Wasthara ala isba', dan meletakkan tanah di atas satu jari. Wasairul khalqi ala isba', dan semua makhluk di atas satu jari. Wa yaqul anal malik, maka kemudian Allah mengatakan, saya raja. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi alaihi salatu wassalam tersenyum ya, tertawa. Hatta badat nawajizuhu, hingga terlihat gigi geraham Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi biasanya tersenyum, tidak sampai terlihat gigi gerahamnya. Nah, tabassam. Ya. Beliau tidak pernah terbahak-bahak. Kalau terbahak-bahak, itu yang di dalam yang menggantung terlihat apa namanya? Hah? Ini hanya gigi geraham, wajahnya. Tasdiqan liqaulil al-habr, sebagai bentuk pembenaran terhadap ucapan pendeta Yahudi tadi. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca, wa ma qadarullaha haqqa qadarih wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah, ayat yang sudah kita baca di atas tadi. Nah, wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat ya milik muslim, wal jibala wasyajara ala isba, jibal, gunung-gunung dan pohon-pohon diletakkan di atas satu jari. Thumma yahuzzuhunna, kemudian Allah menggoyangnya. Fayaqulu anal maliku anallah, kemudian mengatakan, sayalah raja, sayalah Allah. Ya, hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam satu riwayat milik Bukhari, yaj'alu as-samawati 'ala isba', Allah menjadikan langit-langit semuanya di atas satu jari. wal ma'a wastara ala isba, dan menjadikan, meletakkan air dan tanah di atas satu jari. Wasairul khalqi ala isba, dan makhluk yang tersisa di atas satu jari. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali muslimin, dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Ibnu Umar marfu'an, dari sahabat Abdullah bin Umar marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yatawillahu as-samawati yaumal qiyamah, Allah akan melipat langit-langit pada hari kiamat, ya, Allah akan melipat, Allah akan menggulung semua langit pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhunna biyadihi al-yumna, kemudian Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu, kemudian mengatakan, anal malik, sayalah raja. Ainal jabbarun, di manakah orang-orang yang jabbarun itu, orang-orang yang semena-mena itu, diktator. Ainal mutakabbirun, di manakah orang-orang yang menyombongkan diri itu. Thumma yatawil aradina as-sab'a, kemudian Allah menggulung tujuh bumi. Thumma ya'khudhunna bishimalihi, lalu Allah mengambilnya dengan tangan kirinya. Langit dengan tangan kanannya. Bumi seluruhnya dengan tangan kirinya. Thumma yaqulu anal malik, kemudian Allah mengatakan, sayalah raja. Aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun, di manakah orang-orang yang semena-mena itu, di manakah orang-orang yang menyombongkan diri itu. Hadis ini riwayat Muslim, hadis yang sahih. Penetapan kiri bagi tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kanan dan kiri. Wa ruya an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, mas samawatu sab'u wal araduna sab'u fi kaffir rahman, tidaklah tujuh langit dan tujuh bumi di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala ar-rahman, illa malainkan seperti ka khardalin fi yadi ahadikum, perumpamaannya seperti biji yang sangat kecil di tangan salah seorang kalian. Nah, demikian pula tujuh langit dan tujuh bumi di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala, keadaannya seperti itu, seperti biji yang sangat kecil di tangan kita. Qala Ibnu Jarir, kata Ibnu Jarir rahimahullah, haddatsani Yunus menyampaikan kepadaku, akhbarana Ibnu Wahb, qala haddatsani Yunus, qala akhbarana Ibnu Wahb, kata Yunus mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahb. Jadi ada takdirul kalam di sini, ya, cara membaca sanad begitu. Qala Ibnu Jarir haddatsani Yunus, kemudian ada takdir kalam, qala Yunus akhbarana Ibnu Wahb. Jadi yang mengatakan akhbarana Ibnu Wahb siapa? Yunus atau Ibnu Jarir? Yunus mengatakan Ibnu Wahb mengkhabarkan kepada kami, qala, dia mengatakan, qala Ibnu Zaidin haddatsani abi, menyampaikan kepadaku bapakku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mas samawati sab'u tidaklah tujuh langit itu fil kursi, jika dibandingkan dengan kursi, illa kadarohima sabaatin, melainkan seperti tujuh dirham, ulqiyat fi tursin, dilemparkan di tengah-tengah tursin, yaitu lembah luas yang melingkar. Tursin, lembah luas yang melingkar, itu perumpamaan tujuh lapis langit dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya seperti tujuh dirham. Dirham itu uang logam. Tujuh dirham yang dilemparkan di tengah-tengah lembah luas yang melingkar. sangat kecil. Ya. Sangat-sangat kecil dibandingkan dengan kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Nah. Dan kursi adalah mawdi' al-qadamai. Kursi adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayang-bayangkan. Antum enggak bisa, akal kita manusia enggak bisa sampai ke sana. Ya. Enggak bisa dibayangkan. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun ya serupa dengan Allah. Jangan antum bayangkan dengan kursi ini. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwa sami'ul basir. Naam. Qala wa qala Abu Dzarrin, dan berkata Abu Dzar radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, mal kursiyyu fil arsy, tidaklah kursi jika dibandingkan dengan arsy, illa ka halqatin min hadid, melainkan seperti bulatan besi, ulqiyat baina dhahray falatin min al ard, yang dilemparkan di tengah-tengah padang yang luas. Berarti arsy lebih besar lagi. Kursi tempat kedua kaki Allah, jika dibandingkan dengan arsy singgasana Allah, maka perumpamaannya seperti bulatan besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang yang luas. Sangat kecil. Nah, berarti arsy Allah adalah makhluk yang besar, bahkan makhluk terbesar. Makhluk ciptaan Allah yang paling besar adalah arsy. Tayyib. Qala wa an ibn Mas'udin. Qala baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 'am. Antara langit dunia dan langit setelahnya, selisihnya, jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan. Sangat jauh. Wa baina kulli sama'in wa sama'in, antara satu langit dengan langit yang lainnya, 500 am. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Ya. Langit ada berapa? 7 lapis. 1 2 3 2 3 4 5 6 7. Antara satu langit dengan langit 500 tahun. Nah, 500 tahun perjalanan. Lalu antara langit ketujuh dengan arsy, nah dengan kursi, wa bainas sama'i sabi'a wal kursi 500 am. Dan antara langit ketujuh, langit paling puncak, dan kursi Allah. Apa tadi kursi Allah? Tempat kedua kaki Allah. Jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wal ma'i 500 am. Dan antara kursi Allah dengan air, yaitu samudra, ada samudra di atas. Ya. Jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Wal arsyu fawqal ma, dan singgasana Allah berada di atas samudra. Nah. Wallahu fawqal arsy, dan Allah berada di atas arsy. Ba'inun min khalqihi, tinggi di atas arsy, terpisah dari makhluknya. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum, tidak tersamarkan atas Allah sedikit pun dari amalan kalian. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad bin Salamah an 'Asim an Zir an Abdullah wa arwahu binahwihi al-Mas'udi an 'Asim an Abi Wa'il an Abdullah qalahu al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala qala wa lahu turqun. Ya. Jadi hadis ini memiliki jalur-jalur yang lain. Nah. Kemudian hadis terakhir atau dalil terakhir, wa anil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hal tadaruna kam baina samai wal ard, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab, ya. Nah, ketika Nabi masih hidup, Al-Albani mengatakan adapun sekarang, ya, Allahu alam, karena Nabi sudah meninggal. Baik. Qala bainahuma masiratu khamsi mi'ati sanatin, antara langit dan bumi jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsi mi'ati sanatin, demikian pula antara satu langit dengan langit yang lain jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa kithafu kulli sama'in, dan ketebalan setiap langit masiratu khamsi mi'ati sanatin. Ini ada tambahan, ya. Kalau tadi jarak antara satu langit dengan langit yang lain, sekarang ketebalan langit itu sendiri berapa? Jaraknya, ketebalannya sejauh perjalanan 500 tahun. Wa baina as-sama'i as-sab'ati wal 'arsyi bahrun, dan antara langit ketujuh dan antara langit ketujuh dengan arsy Allah ada bahrun, ada samudra. Baina asfalihi wa a'lahu, yakni baina asfali al-bahr, dhamir ha kembali kepada al-bahr. Antara dasarnya dan permukaannya, kama baina as-sama'i wal ard, jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi. Berapa? 500 tahun perjalanan, juga sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala fauqa dzalik, dan Allah berada di atas itu. Dzalika isim isyarah, kembali ke kata al-arsy, di atas arsy. Wa laysa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam, dan Allah tidak tersamarkan atasnya sedikit pun dari amalan-amalan keturunan Adam. Makhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Naam. Itu dalil-dalil, ya, tentang bab ini semuanya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk-makhluknya saja yang demikian besarnya, apalagi Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Baik, kita baca masail dari bab ini. Masalah yang pertama, berapa masail? 19. Al-ula tafsiru qawlihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Tafsir firman Allah, dan bumi seluruhnya berada di dalam genggamannya pada hari kiamat. Ya, Allah menggenggamnya dengan tangannya, tangan hakiki sebenarnya. Ya, jadi kita menetapkan penetapan sifat tangan bagi Allah sebagaimana ditunjukkan oleh hadis. Nah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Asalnya yang kedua, anna hadhil ulum, bahwa ilmu-ilmu ini, wa amsalaha, dan yang semisalnya, baqiyatun indal yahud, ya, ada di sisi orang-orang Yahudi. Artinya mereka mengetahui ilmu-ilmu ini. Alladzina fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi yang berada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, lam yungkiruha, mereka tidak mengingkari ilmu-ilmu ini, walam yata'awwaluha, dan mereka tidak menta'wilnya. Nah, mereka tidak menta'wilnya. Adapun tentang keadaan Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu tentang Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengingkarinya. Nah, karena sifat hasad, dengki. Al-Thalitha yang ketiga, annal hibra lamma dzakara linnabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pendeta Yahudi tadi ketika annal hibra, pendeta Yahudi ketika menyebutkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, saddaqahu, Nabi membenarkannya. Wa nazzalal Qur'anu bi taqriri dzalik, dan Al-Qur'an turun menetapkan itu. Mengapa Nabi membenarkannya? Turun Al-Qur'an menetapkan apa yang diucapkan pendeta Yahudi tersebut. Jawabannya, li'annahu qala haqqan, karena dia mengucapkan al-haq, satu kebenaran. Ya. Jadi al-haq diterima dari mana saja datangnya. Nah, as-salisah yang ketiga, annal habra, al-rabi'a wuku'ud dhahiki min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-habru dzalika al-'ilm al-'azhim. Ya, Nabi tertawa ketika pendeta Yahudi itu menyebutkan ilmu yang besar itu. Nah, karena itu adalah suatu kebenaran, ya, al-haq, bukan sebagai bentuk pengingkaran atasnya sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang mentakwil hadis ini. Kata mereka Nabi tertawa karena Nabi mengingkarinya, bukan, ya, tapi sebagai bentuk tasdik, pembenaran. Al-khamisah at-tasrihu bidzikril yadain, penegasan tentang penyebutan sifat dua tangan bagi Allah. Wa annas samawati fil yadi yumna, dan bahwa langit semuanya berada di tangan Allah yang kanan. Wal ardina fil ukhra, dan tujuh lapis bumi, ya, naam, di tangan kirinya, yakni nanti pada hari kiamat, sebagaimana ditunjukkan hadis Ibnu Umar tadi. As-salisah tasrihu bitasmiyatihi asy-syimal, bitasmiyatiha asy-syimal, penegasan, ya, berupa penamaan ha kembali kepada al-ukhra, ya, tangan yang lain dari asy-syimal, dengan penamaan kiri, tangan kiri, sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyatakan wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan? Naam, yamin di sini bukan berarti Allah tidak memiliki syimal, ya. Fala'allahu qalaha qalahu daf'an li tawahumin nuqsan. Nah, bitasmiyatiha asy-syimal. Nabi mengatakan kedua tangan Allah kanan untuk menolak kesalahpahaman bahwa adanya kekurangan pada tangan Allah yang satu jika dinamakan tangan kiri atau dibahasakan dengan tangan kiri. Difahami? Kalau tangan makhluk biasanya lebih kuat kanan atau kiri? Coba antum lihat tangannya. Hah? Biasanya yang kanan, ya. Kalau dikatakan simal, ini payah, ya, payah, loyo, lemah, ya. Tapi kalau tangan Allah Subhanahu Wa Taala, antara kanan dan kiri tidak ada perbedaannya, semuanya sempurna. Difahami? Sehingga Allah, Nabi Allah S.W.T. mengungkapkan wakil tayyadehi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu Wa Taala yamin, artinya apa? Tangan kirinya sama dengan tangan kanannya, ya, berbeda dengan tangan makhluk biasanya kiri lebih lemah. Difahami? Jadi makna tangan kedua tangannya kanan apa? Untuk menolak kesalahpahaman. Nah, jangan sampai meyakini, ya, tangan Allah yang kiri lebih kurang daripada yang kanan. Yang jelas ada penegasan dalam hadis Muslim tadi, ya, riwayat Muslim, dengan penyebutan syimal, kiri. As-sabi'ah yang ketujuh, Dzikru jabbarin wal mutakabbirin, penyebutan tentang orang-orang yang jabbar, ya, sewenang-wenang dan yang menyombongkan diri. Nah, yani annal qadiru ala dzalika huwal jabbar al mutakabbir haqiqatan, bahwa yang mampu melakukan itu adalah Allah al jabbar al mutakabbir haqiqatan, yang sebenarnya, ya, yang hakiki, lal makhluk ad-dhaif, bukan makhluk yang lemah. Naam. Hakikatnya yang mampu melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, al-jabbar al-mutakabbir, lal makhluk ad-dhaif, bukan makhluk yang lemah, al-haqir, yang rendah. Ats-tsaminah, yang ke-8, qauluhu ka khardalatin fi yadi ahadikum, seperti biji yang sangat kecil di tangan salah seorang kalian. Ini menunjukkan, ya, kecilnya semua makhluk itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza dalilun ala sigharil makhluqat. Naam. Tasya'ah yang ke-9, idhamul kursi, besarnya kursi binisbati ila sama, jika dibandingkan dengan langit. Ya. Perumpamannya tadi seperti apa? Kata Rahim, sab'ah ulqiyat fi tursin. Perumpamannya seperti 7 logam dirham yang dilemparkan di tengah-tengah lembah luas yang melingkar. Al-ashara yang kesepuluh, idhamul arshi binisbati ila kursi, besarnya arsh jika dibandingkan dengan kursi. Perumpamaan kursi seperti halqa min hadid, bundaran besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang yang luas. Nah, sangat kecil, menunjukkan besarnya arsy. Annal arsya, yang ke-11, annal arsya ghairu al-kursi wal ma. Nah, arsy bukan kursi dan juga bukan samudra. Ya. Karena di antara mereka ada jarak, ya, sejauh 500 tahun perjalanan. Asalnya asyrata yang ke-12, kam baina kulli sama'in ila sama', berapa kam baina huma khamsumia, amin, kam baina sama'i sabia wal kursi baina huma khamsumia, amin, kam baina al kursi wal ma, antara kursi dengan samudra, baina huma khamsumia ta'am. Yang ke-15, antara arsy faqal ma, bahwa arsy berada di atas samudra, ya, sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud. Sadisa asyarata, yang ke-16, Allah faqal arsy, yaitu berdasarkan ucapan Nabi dalam hadis wallahu faqal arsy. Dan ini tentu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy, dan ayat-ayat yang lain. Sabi'a asyrata, yang 17, kam bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi, langit dengan bumi 500 tahun perjalanan. Kemudian kasim kulli sama'in 500 sanah, ya, tebal setiap langit adalah 500 tahun perjalanan, sebagaimana pada hadis Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Tasya'a asyrata, yang ke-19, annal bahra alladhi fawqa as-samawati, bahwa samudra yang berada di atas semua langit, baina asfalihi wa ala, wa antara dasarnya dan permukaannya, khamsumia tisanatin wallahu alam, jaraknya, jauhnya sejauh 500 tahun perjalanan, dan Allah yang lebih mengetahui. Nah, hal ini juga sebagaimana pada hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tamma bihamdillah, ini ucapan al-muallif, ya. Sekarang kita baca ucapan As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Rabi wa Situn, bab yang ke-64, bab terakhir, babu qadillahi ta'ala wa maqdarullah haqqa qadari. Khatamal musannifu rahimahullah ta'ala kitabahu bihadhi tarjamah, menulis, menutup kitabnya dengan bab ini, wa dzakara an-nusus ad-dallata, dan belum menyebutkan nas-nas yang menunjukkan ala azamatir rabbi, atas keagungan Rabb al-Azim yang maha agung, wa kibriyaihi wa majdihi wa jalalihi, ya, kibriya dan kebesarannya, wa majdihi menunjukkan pula atas keagungannya, wa khudu'il makhluqat dan ketundukan makhluk bi asriha semuanya, li izzihi terhadap keperkasaan. Ya, jadi ini intisari dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Ya. Menunjukkan atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ketundukan semua makhluk semuanya tunduk li izzihi terhadap keperkasaan. Ya anna hadhihi an-nu'ut al-'azimah, karena hadhihi an-nu'ut an-nu'ut atau an-nu'uti. An-nu'uta, na'am. Itu jamak taksir dari na'tun. Karena sifat-sifat al-azimah yang agung ini, wal-awsaf al-kamilah, dan sifat-sifat yang sempurna ini, agung dan sempurna. Akbarul adillati, merupakan dalil yang paling besar. Wal-barahin, dan bukti yang paling besar. Ala annahul ma'budu wahda, bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah subhanahu wa ta'ala. Ya, berdalil dengan ar-rububiyah untuk sampai kepada uluhiyah. Al-istidlal bitauhidur rububiyah ala tauhid al-uluhiyah. Nah, ala annahul mahmudu wahdahu, ala annahul ma'budu wahdahu, al-mahmudu wahdahu, yang berhak untuk dipuji satu-satunya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Al-mahmudu wahdahu, alladhi yajibu an yubdala lahu ghayatadh-dhulli, yang wajib yubdala lahu, dikerahkan untuknya, ya, dengan puncak usaha, na'am, wa at-ta'zim ghayata al-hubb an yubdala lahu ghayata dhulli, wa ghayata at-ta'zim, ya, semestinya, ya. Nah, jadi ma'tuf ke ghayah, wajib dikerahkan kepadanya, na'am, diberikan kepadanya puncak kerendahan, dan juga wajib diberikan kepadanya ghayah at-ta'zim, puncak keagungan. Wa ghayatul hubbi wa ta'alluh, demikian pula puncak kecintaan dan puncak ibadah. Nah, semua itu wajib diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak setengah-setengah, sesuai dengan yang layak bagi keadaan Allah yang maha agung. Wa annahul haqqu wa ma siwahu batil, dan bahwa Allah dialah sesembahan yang hak, sementara siwahu selainnya batin. Fahadihi haqiqatut tauhid, dan inilah hakikat tauhid. Walubbuhu intisarinya, waruhuhu dan ruhnya, wasirrul ikhlas dan rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas. Nah, kita wajib memurnikan amalan hanya untuk Allah, karena dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, karena dialah yang memiliki sifat-sifat yang agung dan sempurna. Kemudian Syekh menutup penjelasan bab ini dengan berdoa. Fanas'alullaha, maka kita meminta kepada Allah, an yamla'a qulubana mim ma'rifatih, semoga Allah memenuhi hati-hati kita berupa pengenalan kepadanya, wa mahabbati dan kecintaan kepadanya, wal inabati ilaih dan kembali kepadanya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah jawad, maha dermawan, karim, maha mulia. Jangan main-main. Kita sudah mau selesai. Ya. Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi tolak ukur, ukuran adalah penutup amalan. Kalau antum serius dari awal daras, awal kitab antum serius, sampai pertengahan serius, tapi di akhir kitab antum main-main, dijadikan tolak ukur dalam menilai antum apa? Main-main. Paham enggak? Al-ibratu bil khawatim, yang menjadi tolak ukur itu apa? Akhir dari satu pekerjaan, perbuatan, amalan. Antum ketika kita membahas awal kitab, pertengahan kitab serius, tapi di akhir kitab main-main. Penilaian kita terhadap antum apa? Serius atau main-main? Main-main. Makanya tutup setiap amalan, setiap pekerjaan, setiap aktivitas dengan baik. Karena yang menjadi tolak ukur apa? Amalan penutupnya. Innahu jawadun karim. Apa tadi, mana jawad? Ini dua orang. Apa jawad? Enggak paham enggak? Aslahakumullah. Sesungguhnya dialah Allah maha dermawan dan maha karim, maha mulia, maha memberi. Ya, maha memberi. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah memenuhi hati kita berupa pengenalan kepadanya, kecintaan kepadanya, dan kembali kepadanya. Wa hadza akhiru ta'liq al-mukhtasar ala kitab tauhidi wa tauhid wa tawdihi maqasidi. Dan ini adalah akhir dari ta'liq yang sifatnya mukhtasar, ringkas terhadap kitab tauhid, wa tawdihu maqasidihi wa tauhid wa tawdihi. Nah, wa ma'tuf kepada at-ta'liq, dan ini adalah akhir dari tawdih, penjelasan maqasidnya, maksud-maksudnya. Yakni maksud dari setiap bab yang diletakkan oleh penulis. Waqad hawa min dhurari masaili at-tauhid. Ta'liq ini telah mencakup hal-hal yang tidak diketahui dari pembahasan-pembahasan tauhid. Buriro yakni juhila, meminat taqasim, dan juga mencakup pembagian-pembagian, tafsilat dan rincian-rincian an-nafi'ah yang bermanfaat. Mala yastaghni anhu ar-raghibun, yang ar-raghibun yang na'am mencintai, ya, mencintai bidang ini, yang tidak enam lais tawniyanhu, tidak bisa merasa cukup darinya, ya, yakni dia membutuhkan penjelasan setiap bab dari kitab tauhid ini. Rawibun fi hadzal fan, orang-orang yang mencintai bidang ini, alladhi huwa aslu al-usul, yang mana bidang tauhid, ya, fannu tauhid merupakan pokok yang paling pokok. Wa bihi taqumu al-ulum kulluha, dan dengannya semua ilmu menjadi tegak. Nah, alhamdulillah ya ala taisirihi wa binnatihi, dan segala puji bagi Allah atas kemudahannya dan anugerahnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Baik, selesai ya. Alhamdulillah. Nah, tafadhol. Ilahuna jazakumullahu khairan.